ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له إلا فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sholat subuh dengan berjamaah mengawali pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga keberkahan senantiasa ada pada setiap sisi kehidupan kita. Amin ya mujibat saini. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan beberapa fawaid dari ayat yang ke-87 dan 88 dari surat Al-Baqarah ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min fawaidil ayatain, di antara faedah-faedah dua ayat ini bahwa qala anna Isa ibn Maryam alaihi salam a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala ayat kauniyah wa syar'iyah, bahwa Nabi Isa ibn Maryam alaihi salam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya ayat-ayat kauniyah dan ayat syar'iyyah. Misal syar'iyyah, dan di antara contoh dari ayat-ayat syar'iyyah Al-Injil, dari kitab Injil yang turun kepada beliau. Wa mithalul kauniyah, dan contoh dari ayat-ayat kauniyah yang turun kepada beliau merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yakni ihya'ul mauta wa ikhrajuhum minal qubur wa ibra'ul aqmah wal abras, yakni bisa menghidupkan orang yang sudah mati, kemudian bisa mengeluarkan mereka dari kubur, dan menyembuhkan orang yang buta dan orang yang terkena penyakit kulit, ya. Wa annahu yakhluqu min at-tini ka hayati at-tayr fayanfukhu fihi fayakunu tayran yatiru bi idnillah, dan beliau bisa membuat dari tanah seperti burung, kemudian ditiupkan badannya ruh, dan kemudian bisa menjadi burung yang terbang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika aydan yukhbiruhum bima yakulun, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, mana beliau bisa mengkhabarkan kepada kaumnya dari apa yang mereka makan, wa ma yadkhiluna fi buyutihim, dan juga apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka. Ini mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Qala al-ulama إنما أعطي هذه الآيات الكونية لأن الطب في عهده ارتقى إلى درجة عالية فأتاهم بآيات لا يقدر الأطباء على مثلها. Para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau, kepada Nabi Isa alaihi salam, dengan ayat-ayat kauniyah seperti ini karena kedokteran, pengobatan di masa Nabi Isa alaihissalam ini meningkat sampai derajat yang tinggi, artinya perhatian dengan itu sangat tinggi sekali. Maka fa'atahu bi ayat, maka Nabi Isa alaihissalam memberikan kepada mereka, datang kepada mereka dengan membawa ayat-ayat yang para dokter ini tidak punya kemampuan yang semisal dengan itu. Kama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ترقى في عهده الكلام إلى منزلة عالية في البلاغة والفصاحة فأتاه الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم الذي عجزوا أن يأتوا بمثله sebagaimana juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam juga pada masa beliau ini berkaitan dengan al-kalam, masalah ucapan sastra ini juga mencapai pada tingkatan yang sangat tinggi dalam balaghah, dalam fasahahnya, kefasihannya. Dan saat itu memang kalau melihat kepada sejarah itu sudah sangat luar biasa. Dan ini pun juga sampai hari ini apa-apa yang didewankan, dikumpulkan dari apa qasidah-qasidah jahiliyah, syair-syair jahili, ini pun juga masih terus dipelajari. Dan memang sastranya sangat tinggi masa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian terkenal dengan mereka punya pasar namanya Pasar Ukal. Ini pasar sastra di antara Makkah dan Thaif. Dengan pasar sastra dengan berbagai model-model sastra yang ada, dari khutbah juga yang terkenal di antaranya adalah Qais bin Sa'idah, kemudian juga syair-syair di antaranya Antarah, kemudian juga Zuhair bin Abi Sulma dan yang lainnya yang itu gantung di dinding Ka'bah. Qala fa'atahu Allah Subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-'azim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau alaihi salatu wasalam Al-Qur'an al-'azim yang mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Dan sampai hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kepada jin dan manusia untuk bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Dari awal surat Al-Baqarah, kemudian di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala dan di banyak ayat Allah menantang kepada semuanya dari masa itu sampai hari ini. Ternyata memang tidak ada yang mampu bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyat. Datangkanlah 10 surat saja dari sisinya yang mereka buat. Kemudian di surat Al-Baqarah, fa'tu bi surah. Datangkan satu surat saja yang semisal dengan yang ada dalam Al-Qur'an dari surat yang terpendek saja, mereka tidak mampu. Dan Allah mengatakan qul la in istama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah seandainya jin dan manusia mereka berkumpul untuk bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi, maka mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya meskipun mereka saling bahu-membahu tolong-menolong untuk membuatnya. Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemuliaan dari kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Karim. Qala kemudian fawaid yang berikutnya qala anna Allah Subhanahu wa taala ayyada Isa bi Jibril. Diqaulihi ta'ala wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Fa Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi Isa alaihi salam dengan malaikat Jibril. Dengan firman-Nya wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kemudian yang ke-8 annal malaika min jumlatin tastakhiruhum lil khalq annahum yu'ayyiduna man amarahum Allah bi ta'yidihi. Wa li hadha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Hasan Tsabit Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Faedah dari ayat ini bahwa para malaikat itu di antaranya ini adalah di antara tugasnya adalah untuk menundukkan kepada makhluk, bahwa mereka di antara apa namanya tugas dengan diciptakannya para malaikat ini, mereka adalah menguatkan yu'ayyiduna ma amarahumullah bi ta'yidihi. Mereka diperintahkan untuk menguatkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dikuatkan. Dan ini banyak sekali ya, dari riwayat-riwayat yang ada. Allah Subhanahu wa taala memberikan menjadikan mereka para malaikat sebagai juga untuk memberikan bala bantuan kepada kaum muslimin atau kepada orang-orang yang membela agamanya, baik itu fardan atau jama'atan, secara pribadi, individu, atau juga secara jama'i, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di ketika perang Badar juga. Kemudian juga banyak riwayat dari para orang-orang saleh, dari para sahabat, tabi'in, dan yang lainnya. Qala minha bayanu utawi bani Israel wa annahum la yuriduna al-haq. Ayat ini menjelaskan tentang kedurjanaannya orang-orang Bani Israel ini, kebiadabannya mereka, bahwasanya mereka itu tidak menginginkan kebenaran, tidak menginginkan al-haq, tapi memang menginginkan suloyo, ya, menginginkan untuk ngeyel. Dan itu sepanjang sejarah mereka seperti itu. Illa man rahimah rabbuh. Liqalihi ta'ala afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum fariqan taqturun. Ini dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diambil istinbat akan kebiadaban orang-orang Bani Israel ini dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul dengan apa yang kalian tidak menyukai, yang rasul itu tidak kalian sukai, istakbartum, kemudian kalian menyombongkan diri, fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, satu kelompok dari kalian itu mendustakannya dan kelompok yang lain bahkan membunuhnya. Ini kebiadaban mereka. Yang tanya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ini juga seperti itu. Dan sampai juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mereka berupaya untuk membunuhnya. Bahkan juga para sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal akibat dibunuh oleh mereka. Nah, sebab dibunuh oleh orang-orang Yahudi dari atar, dari dampak makanan yang dihidangkan oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar. Karena ketika Rasulullah sakit menjelang meninggalnya, beliau mengatakan la tazalu aklatu Khaybar tu'awiduni. La tazalu aklatu Khaybar tu'awiduni. Meskipun tidak sampai meninggal langsung, dan sebagian sahabat yang ikut makan dengan Rasulullah langsung meninggal, ya, karena makan itu dari racun. Namun ini memberikan pengaruh kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah ketika sakit mengatakan seperti itu, senantiasa makanan Khaybar ini menggangguku. La tazalu akratu Khaybar tu'awiduni. Senantiasa makanan Khaybar ini menggangguku. Ini racun Khaybar itu. Maka ini menunjukkan bahwa sebagian mengatakan bahwa ini pelan-pelan, ya. Ini pelan-pelan. Jadi maka kemudian disimpulkan juga bahwa Rasulullah SAW pun meninggal dibunuh oleh mereka. Qala anna bani Israel yubadiruna bil istikbar inda maji'ir rusul ilaihim. Bahwa orang-orang Bani Israel ini mereka bersegera untuk menyombongkan diri ketika datang para rasul kepada mereka. Wala yatun, dan tidak mendatanginya. Liqaulihi ta'ala afa kullama ja'akum. Karena di sini Allah mengatakan afa kullama ja'akum, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul. Ini menunjukkan memang Bani Israel ini adalah diutus kepada mereka, nabi yang paling banyak itu adalah dari Bani Israel. Setiap kali datang kepada mereka seperti itu, yang mereka tidak sukai mereka langsung menyombongkan diri. Yani istakbartum. Qala li anna muqtada taraddub al-jazaa' 'ala asy-syarr an yakuna al-jazaa'u 'aqiban lisyarr. Kullama wajada syarat wajada al-jazaa'a fawran. Karena kaidah mengatakan bahwa muqtada taraddub al-jazaa', bahwa konsekuensi dari adanya balasan itu kepada syaratnya. Yani balasan itu datang setelah syarat terpenuhi. Maka artinya di sini setiap kali datang syarat itu, datang pula balasannya segera. Datang segera pula apa balasannya, hukumannya. Ini setiap kali datang rasul mereka langsung seperti berubah seperti itu. Setiap kali datang seorang rasul diutus kepada mereka, maka langsung mereka menyombongkan diri. Ini kaidah dari zahirnya ayat menunjukkan mereka seperti itu. Wa minha taubihu walau mi bani Israel. Taubih walau mi bani Israel. Dalam ayat ini adalah merupakan taubih, pencelaan kepada orang-orang bani Israel. Karena memang tercela sikap-sikap mereka. Wa bayanu manahijim bin nisbati li syara'i' wa bin nisbati liman ja'a bi syara'i'. Dan ayat ini menjelaskan prinsip-prinsip mereka atau sikap-sikap mereka terhadap syariat dan terhadap orang yang datang dengan membawa syariat ini. Ini tercela mereka kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, juga kepada orang yang datang, yakni kepada nabi yang datang dengan membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa bi syara'i' la yaqbaluna illa ma wafaqa ahwa'ahum. Dalam masalah syariat, mereka tidak menerimanya kecuali yang mencocoki hawa nafsu mereka. Wa bi nisbati liman ja'a bi syara'i' bima la tahwa anfusuhum inqasamu ila qismain. Dan terhadap orang yang datang dengan membawa syariat yang itu tidak mereka sukai, tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka menjadi dua kelompok. Fariqan yakdzibun wa fariqan yaqtuluna ma takdzib. Satu kelompok mereka membunuhinya, dan kelompok yang lain mereka membunuhinya juga bareng dengan mendustakannya. Membunuhnya juga dan juga dengan mendustakannya. Qala minha, dan di antara faedah dari ayat ini, dua ayat ini, anna man istakbara 'anil haqq idza kana la yuwafiqu hawahu min hadhil ummah fa huwa shabihun bi bani Israil. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini beliau mengingatkan bahwa barang siapa yang menyombongkan diri dari kebenaran, memang Rasulullah memberikan mendefinisikan sombong adalah menolak kepada kebenaran. Batalul haq. Sombong itu adalah batalul haq wa ghamtun nas. Menolak kepada kebenaran dan menghina kepada manusia. Maka beliau sebutkan bahwa siapa yang menyombongkan diri dari kebenaran ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya dari umat ini, maka orang tersebut telah menyerupai dengan Bani Israel. Fa idza istakbara 'anil haqq sawa'un tuhinu 'ala dhalika bitahrif aw aqarra bi anna hadzal haqq walakinnahu istakbara 'anhu fa innahu mushabahun bi Bani Israel. Maka apabila menyombongkan diri dari kebenaran, baik itu yang mengakibatkan dengan bisa tahrif, bisa merubah kepada syariat itu sendiri, atau mengakui akan kebenaran itu, mengakui akan al-haq, namun demikian menyombongkan diri darinya, maka orang tersebut adalah musyabihun atau musyabahun bi Bani Israel, telah menyerupai dengan orang-orang Bani Israel ini. Wal kharijuna lil haq yang qasimuna ila qismain. Kemudian orang-orang yang keluar dari kebenaran, yang lari dari kebenaran ini terbagi menjadi dua kelompok. Qismun yuqirru bih. Satu kelompok menetapkan kebenaran itu, mengakui akan kebenaran itu. Wa ya'tarifu bi annahu 'asin. Dan juga mengakui kalau dirinya itu maksiat. Wa hadza amruhu wadhih wa sabiluhu bayyin. Dan ini jelas, perkaranya jelas dan kemana arahnya juga jelas. Orang yang tahu tapi menentang, ya, mengakui kebenaran dan mengakui kalau dirinya itu adalah maksiat. Bagaimana mereka mengatakan qalu mereka sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami maksiat, kami mengingkari. Ini mereka. Maka seperti ini jelas. Wa qismul akhar yastakbiru anil haq. Dan kelompok yang kedua adalah menyombongkan diri dari kebenaran. Wa yuhawilu an yuharrifan nususa ila hawa. Dan mereka berusaha untuk merubah nas-nas yang ada atau dalil-dalil yang ada ini sesuai hawa nafsunya. Wa hadzal akhir ashaddu 'ala al-islam min al-awwal. Yang kedua ini adalah lebih berbahaya terhadap Islam dari yang pertama. Karena kalau yang pertama mengakui, dan ini sudah selesai untuk dirinya, mengakui kebenaran tapi kemudian dia maksiat, ini sudah selesai. Tapi yang kedua ini berusaha untuk mengelabui umat Islam, mengelabui kebenaran, ya. Jadi merubah kepada al-haq, nas yang ada sesuai dengan hawa nafsunya. Maka kemudian dihidangkan seakan itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang dari Islam. Maka yang kedua ini adalah lebih berbahaya terhadap Islam dari yang pertama. Di annahu yatadhaharu bil ittiba' wa huwa laisa min ahli. Karena dia menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang ittiba', yang mengikuti kepada tuntunan, kepada syariat, namun dia bukan dari ahlinya. Dan diambil faedah pula dari ayat ini bahwa sebagian orang, anna ba'dhan nas yastakbiru 'anil haqq li'annahu mukhalifun lihawa. Sebagian orang itu tidak mau menerima kepada kebenaran. Yaitu menyombongkan diri dari kebenaran karena apa? Menyelisih kepada keinginannya. Menyelisih kepada hawa nafsunya yang tidak cocok. Jadi ini kemudian untuk cocok-cocokan saja. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan memberikan fawaid dan memberikan motivasi kepada kita untuk lebih kita introspeksi diri kita dari sikap-sikap yang itu ada tasyabuh dengan orang-orang Bani Israil. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.